Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazidah amma ba'd. Tapi kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan syarah Arba'in Nawawiyah. Masih dalam penjelasan hadis yang kedua, hadis Jibril alaihissalam yang menjelaskan kepada kita tentang maratibud din, tingkatan di dalam agama. Bahwa Islam terbagi menjadi tiga tingkatan. Yang pertama al-Islam, kemudian tingkatan iman, dan yang ketiga adalah al-Ihsan. Kemudian di sini beliau Habibullah menjabarkan satu persatu meskipun secara global tentang poin-poin tersebut. Yang pertama adalah tentang Islam itu apa. Kata beliau Habibullah, wal Islamu wal istislamu lillahi azza wajalla bi tauhid, wal inqiyadu lahu bi ta'ah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah al-istislamu lillahi azza wa jal bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ini poin yang pertama. Yang kedua, wal-qiyadu lahu bita'ah, dan tunduk kepada Allah dengan menaatinya. Yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka ini pengertian Islam secara global, secara umum. Dan inilah inti Islam. Yang kemudian seluruh ajaran Islam, ya, baik perintah ataupun larangannya, dibangun di atas prinsip ini. Yang pertama adalah al-istislam lillahi bitauhid. Seseorang berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Artinya seorang muslim, kalau dia betul-betul seorang muslim, adalah orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Azza wa Jal dengan tiga jenis tauhidnya. Yang pertama, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah atau ibadah. Dan yang ketiga, mentauhidkan Allah dalam hal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Tidak boleh tidak, harus, wajib seorang muslim harus siap untuk mentauhidkan Allah dengan tiga jenis tauhid ini. Terkait dengan jenis yang pertama, mentauhidkan Allah dalam hal rububiyahnya, yaitu mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah. Dan semua perbuatan Allah itu mengerucut dan mengarah kepada tiga hal pokok. Yang pertama adalah al-khalqu, Allah sebagai zat yang maha pencipta. Yang kedua adalah at-tadbiru, Allah sebagai satu-satunya yang mengatur jagat raya atau alam semesta. Yang ketiga adalah al-milku, ya, meyakini bahwa Allah Azza wa Jal sebagai zat satu-satunya yang memiliki atau yang menguasai, ya, di jagat raya ini. Lah, di dalamnya tentunya masuk dalam hal memberikan rizki, yang menerbitkan matahari, ya, kemudian membenamkan matahari, memunculkan rembulan dan menghilangkannya, mengganti siang dan malam, menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya, bahkan manusia termasuk di dalamnya, ya, memberikan makanan, konsumsi, rizki kepada hewan, kepada tanaman, kepada tumbuhan, yang menggerakkan awan, yang menggerakkan angin, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan ataupun yang mematikan. Ini semuanya termasuk dalam hal tauhid rububiyah. Maka kita meyakini sebagai seorang muslim, sebagai bentuk istislam kita kepada Allah Azza wa Jal, itu semuanya Allah yang melakukannya, Allah yang mengontrolnya, Allah yang mengaturnya, ya. Jadi gak laku yang namanya pawang-pawang hujan itu, ya. Bagi ahlu tauhid seorang muslim gak laku, itu mereka cari sensasi saja. Terlebih kalau misalkan ada keyakinan dia mampu menurunkan hujan tanpa Allah, kufur, ya. Karena Allah Azza wa Jal dialah yang menurunkan hujan, dan Allah yang maha mengetahui kapan akan turun hujan dan di mana akan diturunkan hujan dan berapa lama, ya, dan berapa volume airnya, Allah yang maha tahu. Kemudian efek dan dampaknya apa? Apakah memberikan manfaat ataukah justru sebagai ujian kepada manusia, banjir atau yang semisalnya. Nah, demikian pula Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Ya, si fulan berapa lama hidup di dunia, sampai berapa puluh tahun, ya, dia hidup, hidupnya sengsara atau bahagia, ya. Nah, kemudian rizkinya seperti apa? Ini semuanya Allah. Ini terkait dengan tauhid rububiyah. Kemudian yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Mentauhidkan Allah dalam hal ibadah, maksudnya apa? Mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam hal perbuatan-perbuatan hamba. Ya. Jadi seseorang ketika hendak mengamalkan sebuah amalan saleh, beribadah, itu apabila betul-betul dia seorang muslim, maka dia memfokuskan dan mempersembahkan apa yang ia lakukan dari amal ibadah untuk Allah semata. Ini bukti dia telah menjalankan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Baik dalam hal sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, sedekahnya, birrul walidainya, baktinya sama kedua orang tuanya, ya. Sikap empati dia terhadap tetangganya, terhadap saudaranya yang mengalami kesusahan, juga ikhlas karena Allah. Karena itu adalah ihsan. Semua ibadah yang ia kerjakan, yang ia harapkan adalah pahala dan ganjaran dari Allah Azza wa Jal. Ini tauhid ibadah, tauhid uluhiyah, mengesakan Allah dalam hal ibadah. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, mentauhidkan Allah dalam hal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Artinya kita sebagai seorang muslim, kalau betul-betul seorang muslim, harus siap untuk menetapkan semua nama dan sifat yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan yang Rasulullah jelaskan dalam hadisnya yang sahih. Ya, tidak membatasi. Ya, kalau yang ini saya imani, adapun yang itu saya tolak. Maaf saja, akal enggak bisa terima. Oh, enggak bisa. Ya. Atau dia beriman dengan lafadznya, oh ini betul, ini sifat Allah, tapi maknanya tidak demikian. Ya, dan itu banyak, ya. Jangan dikira enggak ada. Ada. Ya, tapi mengaku sebagai seorang muslim. Mengaku sebagai seorang muslim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allahu Azza wa Jalla, istawa di atas arsy-Nya. Istawa ma'ruf, ma'lum maknanya. Di kalangan Arab demikian pula selain Arab. Ngerti paham. Kalaupun enggak ngerti bahasa Arab, terjemahnya jelas. Istawa itu apabila digandengkan dengan ala, artinya irtafa'a ya. Wal 'ulu wal istiqrar was su'ud, naik di atas, menetap di atas, tinggi. Namun ada sebagian kaum muslimin hadahumullah, mereka menetapkan ayatnya, meyakini ini ayat Allah, firman Allah, bukan siapa-siapa, tapi maknanya tidak demikian. Ayat tersebut tidak menunjukkan Allah itu di atas katanya, tapi diselewengkan, ya, ditafsirkan, ya, dimaknakan kepada pengertian yang lain, yaitu Allah itu bukan di atas arsnya, menetap di atas arsnya, bukan, tapi Allah itu menguasai arsnya. Ini juga pelanggaran. Ini berarti tidak jujur dalam mentauhidkan Allah dalam bab, dalam masalah asma wa sifat. Ini satu contoh, yang lainnya banyak. Ya, dalam kitab-kitab akaid, ya, prinsip-prinsip ahlus sunnah dibahas tuntas, walhamdulillah. Ya, walhasil ini poin yang pertama. Ya, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah dengan tiga jenis tauhidnya. Tauhid apa? Rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Dan juga termasuk poin yang tadi kita sebutkan terakhir, yaitu bahwa kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah berdasarkan nas yang sahih, baik Al-Quran ataupun hadis yang sahih, itu tanpa menyerupakan, ya, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk siapapun dia, tidak boleh. Ya, jangankan menyerupakan, ya, menyamakan sifat Allah seperti sifat si fulan, ya, kan disebut dalam Al-Quran. Ya. Dan Al-Quran dijelaskan di antara sifat Allah, Allah punya tangan. Iya, bal yadahu mabsutotan. Kedua tangan Allah terbentangkan. Iya. Dari sini Ahlussunnah, dan itulah akidah kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang, kalau dia betul-betul seorang muslim, menetapkan di antara sifat Allah, Allah punya tangan. Namun tangan Allah jangan disamakan dengan tangan makhluk. Ya. Nah, Allah tentunya dengan sifat-sifatnya menjelaskan untuk menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu maha mulia, maha tinggi. Ini harus kita pahami. Ya. Jangan dibenturkan, kalau kita menetapkan Allah punya tangan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Oh, gak boleh. Terus gimana? Ya, harus kita ingkari, kita tolak. Allah gak punya tangan. Terus ayat ini gimana? Ayatnya jelas? Iya, ayatnya jelas. Cuma maknanya gak jelas. Loh, Anda berbicara jangan, ya, sembrono. Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jal kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan bahasa Arab. Apa fungsi dan tujuannya? Apa hikmahnya? Agar supaya mudah difahami. Untuk menjelaskan sehingga enggak perlu sekolah tinggi-tinggi, sekedar baca kemudian apa maksudnya? Ngerti. Langsung yakini. Tidak perlu perpanjang kata, kemudian bersilat lidah, berdebat, kemudian mengandai-andai, membayangkan, oh kalau kita seperti ini berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Tidak demikian. Nah, kita menetapkan sifat Allah seperti ini karena ini ayatnya, ini hadis yang sahih datang dari Nabi. Tapi kita tidak menyamakan sifat ini dengan sifat makhluk, manusia ataupun yang lainnya. Kan enak. Gitu aja repot. Kan enggak susah. Susah enggak? Enggak. Karena itu masalah hati kan, keyakinan itulah. Nah, masalah keyakinan, tinggal diarahkan hati kita ini tunduk kepada prinsip-prinsip Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, jangankan menyamakan, membagaimanakan, mengkhayalkan, mengandai-andai tangan Allah seperti ini. Dan juga termasuk sifat Allah kan, Allah punya wajah ya. Allah punya wajah, tapi jangan dibayangkan, oh wajah Allah seperti ini, seperti ini. Seperti apa? Iya seperti itu. Di mana? Di benak, di dalam pikiran. Tidak boleh. Yang seperti itu saja, yang membayangkan saja, yang membagaimanakan saja, itu tidak boleh. Haram hukumnya, dosa besar. Apalagi menyamakan, lebih parah lagi. Nah, Ahlussunnah tidak membayangkan dan tidak pula menyamakan. Dalam istilah ulama usul, dinamakan dengan min ghairi takyifin wala tamtsil. Kita menetapkan Allah punya nama dan sifat ini dan itu karena nasnya jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, sahih. Tapi tanpa kita menyamakan ataupun mengkhayalkan. Ya, atau membayangkan atau membagaimanakan, enggak boleh. Ya, karena sebagian mereka menggelari ahlus sunnah ketika berbicara masalah ini, emang ini masalah sensitif ya, tentang asma wa sifat, jadi harus perhatian. Itu menuduh, bahkan mengklaim ahlus sunnah itu mujassimah. Kenapa? Itu mereka itu menetapkan sifat bagi Allah dan menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka mujassimah. Mujassimah itu dari kata al-jism. Jism itu anggota tubuh ya. Ketika ahlus sunnah membaca ayat dan melewati ayat, ya, Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah punya kaki, punya mata dan seterusnya, langsung ya, dikonotasikan, dikesankan bahwa ahlus sunnah itu mereka mujassimah, menetapkan Allah itu seperti manusia, punya organ tubuh ini dan itu. La, kalla summa kalla, sama sekali tidak. Ya, tidak demikian. Ya, karena itu bukanlah akidah Rasulullah dan para sahabatnya. Dan tidak demikian Allah membimbing kita dalam memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, karena terkait dengan pembahasan asma wa sifat, ya, sebenarnya poin yang utamanya adalah masalah keimanan itulah. Kita itu beriman apa tidak sih itu? Nah, kita yakin dengan apa yang Allah kabarkan ataukah tidak? Itu aja. Yang tentunya di balik itu ada hikmah. Contoh kalau misalkan kita meyakini Allah itu di atas, ya, itu prinsip. Ya, subbihisma rabbikal a'la. Surat apa itu? Al-A'la. Sucikanlah Allah Rabbmu yang Maha Tinggi. Tinggi apanya? Ahlus sunnah menyatakan tinggi dengan tiga jenisnya. Tinggi kedudukannya, tinggi sifatnya, dan tinggi zatnya. Kalau sudah tinggi, untuk mengawasi yang di bawah sangat amat mudah. Ya, kontrol yang di bawah enak. Sangat mudah sekali. Leluasa itulah. Beda kalau di bawah. Itu hikmahnya. Itu hikmahnya. Makanya ketika kita berbicara tentang asma wa sifat, itu ada faedah-faedah tarbawiyah, pendidikan kepada kita agar kita betul-betul kenal Allah. Kenal Allah. Enggak semata-mata disembah, ya. Kemudian ketika ada yang melontarkan, kamu nyembah apa sih selama ini? Kamu sholat menghadap siapa? Yang kamu sembah enggak ada, beda sama kami. Ya. Yang kamu sembah ada wujudnya itu di tembok. Kalau kalian kaum muslimin, ada enggak yang kalian sembah? Enggak ada. Kalian lebih buruk daripada kami. Kami menyembah sesuatu yang ada. Adapun kalian menyembah sesuatu yang tidak ada. Ragu. Sebagian ragu. Oh iya ya. Kenapa kita sholat? Kenapa kita ibadah? Sementara yang kita sembah gak ada. Bukan gak ada. Gak terlihat. Dan Allah ya, tidak menjadikan kita kuat untuk bisa melihat Allah di dunia. Adapun nanti di akhirah, Allah berikan kekuatan. Dan itu kenikmatan yang besar untuk Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah kaum mukminin berseri-seri, gembira, cemerlang, kinclong. Kenapa? Melihat kepada wajah Allah yang mulia. Nanti di akhirat, sabar. Ya, semoga Allah kita termasuk hamba-hamba yang menjadi ya, hamba-hamba pilihannya sehingga mendapatkan keutamaan untuk bisa melihat wajah Allah di dalam jannahnya. Amin. Ya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Ini poin yang pertama ya. Apa itu? Islam lillahi bitauhid. Yang kedua, tunduk kepada Allah dengan mentaatinya. Menaati Allah subhanahu wa ta'ala bisa diwujudkan dengan dua hal, yaitu dengan fi'lul awamir, menjalankan perintah-perintahnya. Ya, perintah di sini mencakup dua, ada yang mustahab dan ada yang wajib. Mustahab yang sunnah. Yang kedua, tarkun nawahi, meninggalkan perkara yang dilarang. Ini pun mencakup dua, ada yang makruh dan ada yang haram. Maka kita sebagai seorang muslim, apabila betul-betul ingin mewujudkan jati diri kita, identitas kita sebagai seorang muslim, wujudkan ini. Harus bertauhid kepada Allah dan siap untuk tunduk kepada Allah. Siap diatur. Ya Allah perintahkan begini, harus siap. Sami'na wa ta'na. Allah melarang demikian, ya siap kita tinggalkan. Inilah hakikat seorang muslim. Dan tanamkan pada diri kita, setiap kita mendapatkan perintah dari Allah dan Rasulnya, larangan dari Allah dan Rasulnya, ya, maka harus ada itikad, tekad yang kuat, azam untuk apa yang Allah perintahkan, berupaya untuk kita jalankan. Ya, terlebih ketika ada pembahasan para fuqaha, ternyata kesimpulannya wajib, lebih lagi untuk kita semangat menjalaninya. Demikian pula ketika kita membahas, mendapati ada sebuah larangan, tanamkan pada diri kita untuk meninggalkan larangan itu, terlepas dari pembahasannya nanti, kesimpulannya makruh ataupun haram, harus ada. Ya. Jangan sampai belum apa-apa sudah protes, oh, tunggu dulu, apa hukumnya nih? Ya. Sehingga khawatir, ya. Dalam kalbu kita sudah ada benih-benih penentangan itulah, dan pembangkangan, protes, mengkritik, ini bahaya. Dahulu para sahabat, ketika ada sebuah perintah, gak banyak nanya. Ini ya Rasulullah, wajib atau sunnah ya? Gak ada itu. Pernah ada? Ketika Rasul melarang ini, melarang itu. Pernah ada? Ya Rasulullah, ini haram atau makruh ya? Gak ada itu. Yang ada, kalau itu perintah, dijalankan. Kalau itu larangan, ya tinggalkan. Ini prinsip seorang muslim. Istislamu lillahi bitauhid, wal inqiyadu lahu bita'ah. Sehingga betul-betul murni ya, ketundukannya, ketaatannya kepada Allahu Azza wa Jalla. Sehingga perintah dan larangan siapapun dari kalangan manusia, maka yang wajib bagi kita adalah menilai, menimbang ya, apakah ini sejalan dengan aturan-aturan Allah ataukah tidak. Kalau itu ternyata perintah manusia, siapapun dia, orang tua kah, ataupun teman kita, ya, ataupun yang lainnya, ternyata menyisihi perintah Allah, ya, kita tidak boleh menaatinya. Demikian pula apabila teman kita melarang kita sesuatu, ternyata setelah ditimbang, ya, bertentangan dengan syariat Allah, ya, harus kita abaikan, gak perlu untuk dituruti. Kata Nabi dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan itu ini kepada manusia hanya dalam perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah, tidak ada kepatuhan, tidak ada ketaatan kepada siapapun dari kalangan makhluk apabila menyisihi perintah-perintah Allah. Pemerintah sudah menetapkan, kayak sekarang nih lagi rame kenaikan BBM. Iya, tentunya setelah ditimbang matang-matang dan lama prosesnya itu sehingga keluar nominal seperti itu. Demo di mana-mana. Ribut di beberapa kota. Hadahumullah. Ya, para namam dan kotat, ya. Tau namam. Provokator. Ya, kaum oportunis yang mereka punya kepentingan, ya, berupaya untuk menggerakkan massa, menggerakkan masyarakat, menggerakkan kaum muslimin sebagai pionnya, sebagai pelaksananya di lapangan, turun ke jalan, demonstrasi, nuntut supaya BBM kalau bisa dipertahankan, lebih syukur lagi diturunkan. Kenapa? Ini menyengsarakan rakyat, ya, rakyat sudah sengsara, tambah lagi naik BBM, naik semuanya, repot. Ini orang gak belajar. Orang gak pernah ngaji ya seperti ini. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala dialah zat yang memberikan rizki kepada manusia. Di saat harga-harga turun, murah, meriah, banyak promonya. Demikian pula Allah pula yang memberikan rizki, kelapangan kepada manusia di saat barang-barang naik. Selama Anda hidup, Allah jamin rezekinya. Enggak akan luput, enggak akan lewat, enggak akan ketinggalan, enggak akan meleset, pasti dapat selama Anda hidup. Sehingga jawaban Ahlussunnah dengan fenomena seperti ini, sami'na wa atha'na, selesai. Sabar. Ya nanti kalau kita jalan ke sana kemari, ya habis BBM-nya, beli lagi mahal, ya enggak usah banyak jalan. Seperlunya saja. Seperlunya saja. Ya. Yeah. Sekarang banyak orang balapan, mentang-mentang BBM-nya murah, ya jalan ke sana kemari, traveling enggak jelas. Kalau traveling ya keluar kota dalam rangka itu daurah, walhamdulillah, nikmat, ibadah, besar pahalanya, terhitung itu langkah-langkahnya, bahkan biaya yang Anda keluarkan, insyaallah sedekah. Tapi kalau luntang-lantung, mohon maaf, jalan ke sana kemari, keluar kota sekedar untuk jalan-jalan, enggak ada tujuan yang jelas, bukan silaturahmi, bukan untuk talabul ilmi, bukan untuk ziarah ke handai tolan, kepada kerabat, sekedar untuk hura-hura dan foya-foya. Ya inilah hukumannya, BBM dinaikin. Ya, musibah. Lalu sunnah sami'na wa atha'na. Sabar. Ya. Tunduk. Kenapa? Ya enggak ada. Enggak ada pertentangannya dengan syariat. Apa sih? Ada ayat, hadis yang melarang? Enggak ada. Ya, tentunya pemerintah ya mereka sudah mempertimbangkan semuanya, dan itu ya untuk kemaslahatan umat kaum muslimin. Alhamdulillah. Ya, kita mendoakan kebaikan dan taufik serta hidayah ya untuk para pemimpin-pemimpin dan pemerintah kita. Ya. Nah. Baik, yang berikutnya, poin yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Di antara prinsip Islam yang itu merupakan cerminan dan bukti dia seorang muslim sejati adalah dia berlepas diri, benci dengan kesyirikan dan pelakunya. Ya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jangan difahami, oh berarti harus kasar, harus arogan, harus anarkis dengan kesyirikan dan pelakunya. Oh, tidak demikian. Bab masalah dakwah beda lagi pembahasannya. Ini dalam masalah prinsip kita sebagai seorang muslim yang sudah menyatakan mentauhidkan Allah dengan tiga jenis tauhidnya dan siap tunduk diatur oleh Allah, dilarang oleh Allah. Maka dalam hal ini kita harus benci, berlepas diri, enggak boleh ikut-ikutan. Enggak boleh bersikap loyal, enggak boleh cinta dan senang dengan perbuatan kesyirikan, demikian pula pelakunya. Harus ada itu kebencian dalam hati, pelepas diri, gak boleh campur tangan. Meskipun dalam hal mengingkari ya, menampakkan kebencian, itu kan masalah yang lain ya. Ini dalam masalah bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah atau melarang dari kemungkaran. Bab dakwah beda masalahnya, harus dengan hikmah, dilihat siapa orangnya. Ternyata pelaku kesyirikannya orang tua kita, naudzubillah. Ya, orang tua kita masih percaya dengan benda-benda keramat misalkan. Itu kan syirik. Ya, masih percaya dengan ruh-ruh halus, penunggu tempat tertentu, sehingga ketika seorang ingin membuat acara ya harus izin dulu ya dengan penunggu tempat tersebut, buat acara ya selamatan atau yang semisalnya ya, atau paling tidak ada ucapan permisi sebagai bentuk kepatuhan, minta perlindungan supaya tidak diganggu. Ini syirik ya, tinggal dilihat ya porsinya, demikian pula siapa yang menjadi pelakunya. Baik, jadi kalau ada yang bertanya, Mas, apa sih Islam itu, saya kok sudah lama jadi seorang muslim tapi masih bingung ya, Islam itu apa sih, intinya Islam itu apa ya, kok saya nanya pengen belajar Islam tapi kok banyak ya, yang mengatakan Islam itu ya kamu harus sholat, Islam itu ya kamu harus ini, harus begitu. Ya tadi sampaikan ya, inti Islam ya tadi mencakup tiga hal yang kita sebutkan barusan. Ya, makanya para ulama menyebutkan bahwa para ulama ketika mendefinisikan Islam itu dengan kata al-istislam lillahi azza wa jalla bitauhid, itu seperti seekor hewan, ya. Seekor hewan yang siap untuk disembelih menjadi korban, untuk kurban, bukan korban, ya. Kurban, ya, pasrah itulah. Nah, seperti itu pula seorang muslim, pasrah dan siap untuk dikontrol, diatur, dikelola, diperintah dan dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu seorang muslim. Jadi kalau misalkan ada seorang muslim masih berat hatinya, kalau ada perintah, yos, masa gak bisa ditawar sih. Kalau ada yang dilarang, ya masa gak bisa ditawar sih. Loh, berarti belum masuk iman dan Islamnya itu. Belum sepenuhnya dia sebagai seorang muslim. Ya, berarti kita diajari untuk bodoh, ya. Mohon maaf. Enggak boleh mikir, enggak boleh berpikir. Bukan. Betul, Allah bekali kita dengan akal. Allah bekali kita dengan hati, bahkan panca indera yang lain sebagai pendukungnya, mata dan telinga. Iya. Tapi bukan untuk menentang syariat, bukan. Tapi untuk memahami dan mencerna, menghayati, kemudian menjalankan, bukan untuk menentang. Ya, itu fungsi akal. Jadi gak ada istilahnya, kok ayat ini, hadis ini bertentangan dengan akal saya, ya. Gak bisa, akal Anda harus tunduk. Akal Anda harus patuh dengan nas. Nah, hada ta'riful 'am, inilah definisi Islam secara umum. Kama dzakarahu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa naqalahu anhu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fi thalathatul usul. Ya. Definisi Islam yang kita sebutkan tadi itu definisi Islam secara umum, dan itu diantara yang membawakan atau yang menyebutkan adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama di abad 13 Hijriah. Ya. Nah, kemudian juga bukan 13 afwan, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ulama di abad ke-8 Hijriah. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu ulama di abad 13 Hijriah. Ya, telah menjelaskan, ya, definisi Islam seperti yang kita sebutkan tadi. Dan itu bukan perkara yang muhdats, ya. Kalau ditanya, "Loh, apa dalilnya? Apakah ada ayat? Apakah ada hadis yang menyebutkan definisi Islam seperti itu?" Jawabannya, terlalu banyak ayat dan hadis, Pak. Terlalu banyak. Yang mana itu? Ya, belajar dulu. Ini. Sini, kita belajar sama-sama. Kenapa? Ini rangkuman, kesimpulan, khulasah. Ya. Dari penjabaran ayat Al-Qur'an dan hadis. Hadha huwa al-Islam bi ma'na al-'am, wa hadhihi al-khamsatu min hiya arkanuhu wa da'a'imuhu. Maka inilah pengertian Islam secara umum, di mana inilah, ya, lima perkara yang merupakan rukun-rukun Islam atau tiang-tiang Islam. Falaisat hiya kullal Islam. Ya, dan rukun Islam yang kita sebutkan ada syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Ini jangan difahami itulah Islam dan Islam hanya itu, bukan. Tapi itu sebatas poin-poin penting, bahkan tiang-tiang dan rukun-rukun Islam. Bal hiya mabani, ya, ini pondasinya. Yang kemudian ajaran Islam yang lain, amalan-amalan Islam yang lain itu dibangun di atasnya. Kalau ternyata rukun Islam tadi runtuh salah satunya, enggak semuanya, runtuh salah satunya, runtuh semuanya itu. Runtuh semuanya. Yang sudah kita contohkan, ya. Ya, sepakat para ulama, bahkan ayat Al-Qur'an dan hadis jelas maknanya bahwa salat lima waktu hukumnya apa? Wajib. Kalau ada orang nih, kalau ada orang dia salat, ya, tapi meyakini salat lima waktu enggak wajib, apa hukumnya? Kafir, kuat dari Islam. Ya, tapi dia salat, meskipun dia salat. Masalah keyakinan. Sehingga masalah keyakinan harus sinkron, harus sama dengan perbuatan. Ya. Atau dia beriman dengan semuanya, tapi mengingkari satu saja. Kubur Islam semuanya, enggak teranggap itu. Ya. Nah. Kama fi hadis Ibnu Umar al-Ati radiyallahu anhuma, sebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah al hadis, fahadihil khamsatu hiya mabani, ay qawaiduhu asasatuhu. Ya, jadi Islam itu dibangun di atas lima perkara, maksudnya lima pondasi, lima kaedah. Ya. Nah. Fadzakara anna al-Islam khamsatu arkan, wahia yang kemudian Rasulullah, jamnya sakit Pak ya. Ya sama. Yang betul yang mana? Yang ini ya. Beda 10 menitan. Nah, lanjutkan sedikit ya. Untuk rukun Islam yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan boleh sebutkan semuanya ya. Wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaum ramadan wa hajj baitillahil haram liman istata' ilaihi sabila. Hadhil arkanu dhahirah. Jadi kalau ada yang bertanya, Mas, ya, Anda kan dari pondokan, Islam itu apa sih? Saya pernah dengar rukun Islam itu ada ya? Iya ada Pak. Ada berapa? Ada lima. Apa aja itu? Jawab. Ya, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Satu. Ya, ini tentunya tidak berhenti sampai di sini, tapi butuh pembahasan. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadhan. Yang kelima, berhaji bagi yang mampu. Mampu fisiknya, mampu perjalanannya, tidak ada gangguan keamanan, ya. Kemudian mampu dari sisi finansial, keuangan, pendanaan dan seterusnya. Dan juga untuk wanita, mampu dari sisi mahramiyah, karena itu safar. Apabila dia safar, nah, harus ada mahramnya. Apabila dia mampu. Rukunul awal, adapun rukun yang pertama, syahadatan, dua kalimat syahadah. Lianau la tughni ihdahuma 'anil ukhra. Kenapa disebutkan rukun yang pertama adalah dua kalimat syahadah? Iya, karena dua kalimat syahadah ini dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, harus menyertai. Harus menyertai. Tapi ya, enggak perlu juga berlebihan sampai saking ingin mengamalkan dua kalimat syahadah sampai di tempat-tempat ya, ibadah pun dipasang lafdu jalalah Allah dan kalimatmu Muhammad. Enggak juga seperti itu. Itulah. Nah, kan biar membedakan antara rumah muslim dengan rumah non muslim. Kalau rumah non muslim kan ada salibnya, ada ininya, ada itunya. Kalau kita rumah muslim ya, biar beda orang bertamu tahu ini muslim, ya kita cantumkan aja lafdzul jalalah Allah dengan kata Muhammad. Ya enggak juga seperti itu. Ya. Masa ditinggalkan. Ya, khawatir nanti disalahgunakan, apalagi ada keyakinan penolak bala atau sebagai juru selamat atau yang semisalnya. Jangan tinggalkan itu. Ya. Ini justru dari sisi yang lain seakan-akan menyamakan itulah ya, antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hulu. Tapi dalam hal syahadat ya memang tidak bisa dipisahkan. Ya, falau syahida alla ilaha illallah wa ankara anna Muhammadar Rasulullah. Kalau seandainya ada seorang mengucapkan kalimat syahadah la ilaha illallah kemudian dia mengingkari Muhammad Rasulullah, maka tidak sah syahadatnya. Ya. Atau menambah dengan kalimat yang lain. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musailamah al-kadzdzab, Musailamah Rasulullah wa Muhammad Rasulullah. Ya. Kayak pengikut Musailamah al-kadzdzab. Dia tambahkan, bersaksi bahwa Allah ya sebagai satu-satunya zat yang disembah, tapi dalam mengucapkan kalimat syahadatul Rasul ditambah, saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah dan juga saya bersaksi bahwa Musailamah adalah Rasulullah. Ini juga batal syahadatnya. Terus gimana? Ya harus murni, harus bersih. Cuma dua, nggak boleh tiga. Ya. Nah, wa kadzalika man syahida anna Muhammad Rasulullah wa lam ya'tarif alla ilaha illallah lam tanfa'hu syahadatuhu bi risalah. Demikian pula sebaliknya. Kalau dia mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah tapi mengingkari kalimat syahadat yang pertama ilaha illallah, maka tidak bermanfaat. Tidak bermanfaat syahadat Muhammad Rasulullahnya. Terus gimana? Ya harus kompak, harus dipadukan. Ya. Ini secara pelafadan dan pengakuan dan persaksian. Demikian pula secara praktek di lapangan. Jangan dibeda-bedakan. Kalau ayat saya terimalah. Tapi kalau hadis, ya tunggu dulu. Hadis kan ucapan manusia. Loh, kita katakan, betul manusia, tapi manusia siapa, Pak? Nabi Muhammad kan manusia biasa. Iya betul, tapi beliau adalah Nabi Rasul yang Allah Azza wa Jalla sudah memberikan mandat kepada beliau, amanah sebagai utusan Allah untuk menyampaikan risalah. Sehingga dudukan dan posisikan hadis Nabi yang sahih seperti ayat Al-Quran. Jangan dibeda-bedakan. Sebagaimana Anda sudah mempersaksikan la ilaha illallah dan juga mempersaksikan Muhammad adalah Rasulullah. Kan ada sebagian kaum muslimin yang berusaha untuk mengkritisi, ya. Seperti itu. Kalau ayat Al-Qur'an ya betul, saya imani, saya baca, saya yakin dan saya amalkan. Kalau hadis ya tunggu dulu. Kita bahas dulu. Ya. Ini sahih ya, tapi sahih dari sisi sanadnya, tapi dari sisi kandungannya seperti apa? Macam-macam ya. Ini dan itu. Akhirnya seenaknya ditolak hadis yang sahih yang datang dari Nabi. Sehingga muncullah kelompok-kelompok sempalan, kelompok-kelompok yang menyimpang, khawarij. Ya. Kelompok ini dan itu, Mu'tazilah ya. Nah. Ya gara-gara itu tadi. Tidak jujur, kalau kita runut, kita teliti itu, ya, kita analisa itu, ternyata ujung-ujungnya ya poin ini sebenarnya. Tidak jujur dalam mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi ternyata tidak cukup sekedar diucapkan, tulisan saja, tapi harus betul-betul diimplementasikan, diterapkan dalam perbuatan. Sikap kita juga harus jujur. Ya lu sunnah, ya, insaf. Ya, secara lafaz ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Secara praktek juga siap. Ya. Hadis meskipun akal kita sekiranya kesannya itu menolak, enggak terima, kalau itu hadis Nabi yang sahih, ya sami'na wa ata'na wa shaddaqna, kita siap menjalankan dan mematuhi dan membenarkan. Ya, enggak boleh pilih-pilih, ya. Nah, baik. Wala budda min syahadatain jami'an, sehingga yang wajib yang semestinya adalah memadukan ya antara dua kalimat syahadat tadi ya. Nah. Baik. Inginnya dilanjutkan tapi waktu yang membatasi kita ya, insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang bismillah. Nah, dan semoga penjelasan beliau yang ringkas, yang simple ini memberikan manfaat kepada kita dan memberikan tambahan keimanan ya, serta wawasan keilmuan Islam kita dan mengokohkan ya, karena banyak saudara-saudara kita kaum muslimin hadanallahu wa iyyahum, mereka sudah lama ya menganut Islam atau bangga dengan Islam tapi enggak paham. Kita berupaya membenahi ya, keislaman kita dan keimanan kita. Baik, sampai sini insyaallah. Wallahu taala bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.